Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-10 dari surat Al-Maidah. Qala Allah taala, Allah taala berkata, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim." Ayat yang ke-10 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya dan orang-orang kafir serta orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itu adalah penduduk neraka jahim. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah walladzina jahadu wahdaniyatallah addalah 'alal haqqil mubin. Perhatikan tafsirannya itu ya. Dan orang-orang yang mereka kufur, menentang kufur terhadap wahdaniyat Allah, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala zat yang maha tunggal, mereka kufur. Tidak mau mengakui. Adalah alal haqqil mubin, yang menunjukkan atas apa? Kebenaran yang nyata. Wa kadzdzabu bi adillatihi allati ja'at biha ar-rusul. Dan juga mereka mendustakan dalil-dalil yang dibawa oleh para rasul. Hum ahlun nar al-mulazimuna laha. Mereka itu adalah para penduduk api neraka yang senantiasa terus-menerus pada neraka tersebut. Maksudnya orang tersebut adalah apa? Mereka-mereka adalah orang-orang penduduk neraka yang senantiasa terus-menerus ada di dalamnya. Ayat selanjutnya yang ke 11 barakallahu fikum, kita lihat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam ayat yang mulia ini Allah taala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kita hendaknya senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Mulai kita dilahirkan di muka bumi ini hingga saat ini, bahkan sampai nanti Allah taala menghendaki. Sampai nanti Allah taala menghendaki ajal kita. Tentunya nikmatnya sangat besar sekali. Tidak mampu kita menghitungnya atau mengetahui betapa besarnya nikmat tersebut. Oleh karena itu Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Sebab bertambahnya nikmat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang besar kita syukuri. Kenikmatan yang kecil yang kelihatannya nampak di hadapan kita, kita syukuri juga. Karena Allah taala juga menyatakan dalam Al-Qur'an Karim memerintahkan agar kita senantiasa bersyukur. Fadkuruni adkurkum mashkuruni wa la takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian kufur. Kita lihat lagi. Maksudnya bagaimana di sini? Ayat ini menjelaskan keadaan orang-orang kufar yang semula hendak menghancurkan kaum muslimin, namun Allah tahan tangan-tangan mereka sehingga mereka tidak mampu menghancurkan kaum muslimin, enggak mampu memerangi kaum muslimin. Kita lihat, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan atas kalian. Idhamma qaumun an yabsutu ilaikum, ketika ada sekelompok kaum dari kalangan orang-orang kufar yang mereka hendak memerangi kalian dengan tangan-tangan mereka sendiri. Fakafa aydiyahum ankum, kemudian Allah Ta'ala tahan. Allah Ta'ala tahan tangan-tangan mereka untuk menyerang kalian, ditahan, enggak mampu. Naam. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Sandarkan rezeki kita, kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita nyandarkan rezeki kepada orang lain. Karena orang lain bisa mati. Orang lain bisa tidak ada. Orang lain terkadang bisa terputus. Tapi kalau rezeki kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah biidznillah tidak akan pernah terputus sampai pada waktu yang Allah Ta'ala tentukan. Yaitu sampai kita meninggal dunia. Rezeki. Nah, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan semuanya, sudah mencatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Kemudian ketika kita masih berada di kandungan ibu kita, berada di perut ibu kita, nah ketika usia kurang lebihnya 4 bulan sudah berbentuk menjadi bayi, berbentuk manusia, saat itulah Allah telah perintahkan malaikat untuk apa? Mencatat rezekinya, ajalnya, dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Catatan tersebut diambil dari mana? Lauhul Mahfuz. Naam. Jadi kalau kita nyandarkan rezeki jangan kepada orang. Paham ya? Sandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dapat dan sampai. Tapi kalau kita sandarkan rezeki kehidupan kita kepada orang atau orang lain, tentunya apa? Kalau orang lain meninggal, kita kebingungan. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur menyandarkan rezeki kepada orang lain. Orang lain itu hanya perantara. Perantara yang terkadang Allah Ta'ala jadikan sebagai apa? Orang yang menyampaikan rezeki kepada kita. Paham ya? Perantara saja. Kenapa perantara saja? Karena kalau orang itu meninggal, tentunya siapa yang akan memberikan rezeki setelahnya? Tidak ada kalau sandarkan kepada orang. Paham ya? Tapi kalau kita sandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Nah, akan menyampaikan rezekinya kepada kita semuanya sesuai dengan na'am barakallahu fikum kadar yang telah ditentukan. Na'am, kita lihat lagi. Qala al-mufassirun asabahumullah. Ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik tafsirannya di situ. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah wa 'amilu bisyar'ih. Wahai orang-orang yang mereka membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, jujur. Wa 'amilu bisyar'ih, dan orang-orang yang beramal dengan syariatnya. Udzkuru ma an'amallahu bihi 'alaikum. Ingatlah terhadap apa-apa yang Allah telah berikan nikmat atas kalian. Min nikmatil aman, berupa nikmat keamanan. Berupa kenikmatan apa? Keamanan. Wa ilqa'ir ru'b fi qulubi a'da'ikum, dan juga berupa kenikmatan Allah Ta'ala curahkan, tancapkan rasa takut di hati-hati musuh-musuh kalian. Alladzina aradu an yabtishu bikum, yang mereka ingin menghancurkan kalian, memerangi kalian dengan tangan-tangan mereka. Fasarafahumullah ankum, kemudian Allah Ta'ala palingkan mereka dari kalian, enggak mampu menyerang. Bayangkan itu. Tapi kalau sudah keadaan manusia berbalik, yaitu apa? Nam hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian, tidak mau mati, takut mati, datanglah yang namanya apa? Nam al-wahn tadi itu. Kalau al-wahn awal mulanya apa? Nam Allah Ta'ala sudah menyebutkan di dalam hadis melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala yanzi'anna min suduri aduwikum, min suduri aduwikumul mahabah minkum, wala yaqdifanna fi qulubihimur ru'b. Kemudian apa? Nah barakallahu fikum wa laqtifan fi qulubikumul wahn. Artinya apa? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah menancapkan rasa takut kepada orang-orang musuh, mencabut rasa takut apa? Mencabut rasa takut dari musuh-musuh. Nah, jadi mereka enggak takut lagi dengan kaum muslimin. Nah, sebabnya kenapa? Sebabnya berikutnya, yaitu manakala Allah taala telah tancapkan di hati-hati manusia itu al-wahn. Qila wa mal wahn ya Rasulullah? Kemudian dikatakan apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Allahu musta'an. Naam. Ini padahal pertolongan Allah taala dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah taala itu sangat dekat. Naam. Ikhwani fi din, azdani wa azdakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lihat lagi di sini. Wahala bainahuma bainama araduhu bikum. Dan kemudian Allah Ta'ala halang-halangi antara mereka dan antara apa yang mereka inginkan untuk menghancurkan kalian. Allah Ta'ala halang-halangi. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wahdaruh, dan berhati-hatilah. Berhati-hati terhadap makar-makar atau musuh-musuh Allah. Wattawakkalu 'alallahi wahdah fi umurikum, dan bertawakkallah kalian semuanya kepada Allah semata pada semua urusan dan perkara kalian. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ad-diniyah wa dunyawiyah. Bayangkan tawakalnya, nah barakallahu fikum, kepada Allah Ta'ala pada dua perkara, dunia dan agama. Perkara agama, kalau antum sudah bertekad bulat untuk mempelajari ilmu agama yang benar, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah bertekad bulat untuk mempelajari ilmu agama yang benar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah dunia. Dalam masalah agama, dalam masalah dunia, kita juga wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-thair taghdhu khimasan wa taruhu bitanan." Artinya apa? Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah Ta'ala berikan rezeki kepada seekor burung, pagi hari pergi dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan perut penuh. Bayangkan tawakal yang diiringi dengan apa? Yang diiringi dengan menempuh sebab-sebab yang syar'i maupun yang diperbolehkan. Karena at-tawakkulu bila asbabun bila asbabin qadhun fi syari'ah. At-tawakkulu bil asbab qadhun fi syari'ah. Tawakal tanpa menempuh sebab celaan terhadap syariat. Orang kalau bertawakal cuma bertangku tangan, anda sudah tawakal Allah. Nah, seperti kelompok-kelompok sesat yang ada dari kalangan, mungkin ya, sebagian mereka dahulu dari kalangan jamaah tabligh, ya, mereka khuruj 30 hari, 40 hari, berapa hari. Kemudian setelah itu nanti kalau tanya, "Lah keluarga antum bagaimana di rumah? Kok enggak kerja?" Tawakal Allah ada. Tawakal Allah, aku berserah diri kepada Allah. Nah, urusannya dengan Allah Ta'ala. Kalau hidup ya hidup, mati-mati ya itu. Keliru. Nah, ya. Kenapa keliru? Karena dia dituntut untuk ngasih nafkah, ma'isyah. Ditinggalkan dalam keadaan apa? Barakallahu fikum. Naam, tidak ada kehidupan di rumahnya, enggak ada makanan. Kemudian alasannya tawakal. Keliru kalau gitu. Tawakal itu harus diiringi dengan sebab. Paham ya? Harus diiringi dengan apa? Sebab. Naam, barakallahu fikum. Mau berhasil, mau sukses, ya ada usaha itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan di sini. Wa tawakkalu 'alallahi wahdahu fi umurikum ad-diniyah wa dunyawiyah wasiqu bi'aunihi wa nashrih. Penting ini. Dan percayalah dengan pertolongan Allah dan juga apa? Bantuannya. Jadi kalau mau percaya bantuan pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan apa? Dibantu dan pasti akan ditolong. Tapi kalau kita ngandalkan, mengharapkan dari manusia, belum tentu dapat. Karena manusia bisa berbolak-balik. Bisa berbolak-balik ya, dan manusia mengalami apa? Kematian. Tapi kalau kita percaya pertolongan datang dari Allah, bantuan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti insyaallah biidznillah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba-hambanya. Di antaranya sebab agar Allah Ta'ala menolong hamba, apa sebabnya? Menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan, menyampaikan, mendakwahkan pesabar di atas dakwah tersebut sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala menolong kalian. Bayangkan, niscaya Allah Ta'ala menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian, telapak-telapak kaki kalian dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hamba itu menolong agama Allah Ta'ala, sampaikan al-haq, sampaikan Al-Qur'an was sunnah, sepahit apapun rasanya, perjuangan pengorbanan kita upayakan dan kita rasakan. Naam, tidak masalah, karena di balik itu semuanya adalah apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, ayat yang keberapa? Yang ke-12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allah, inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la'ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la'udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalik minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ayat yang ke-12 ini barakallahu fikum mengingatkan kembali perjanjian yang Allah Ta'ala tetapkan kepada Bani Israel. Karena mereka terkenal suka mengingkari janji. Sudah ada perjanjian, nah barakallahu fikum, kemudian sudah sepakat, tapi mereka mengingkari, tidak menerapkan, tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Itulah keadaan orang-orang Bani Israel wa'iyadubillah. Kita lihat, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israel, sungguh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat apa? Suatu kesepakatan, perjanjian kepada Bani Israel. Wa ba'atsna minhum, kemudian kami utus di antara mereka 12 pemimpin, naqiba, pemimpin. Wa qala Allah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah, jika kalian menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, dan jika kalian mau beriman kepada para rasulku, wa'azzartumuhum wa'akrattumullah, dan kemudian apa, kalian mau menolong mereka, wa'akrattumullah qardan hasana, kemudian kalian mau minjamkan untuk Allah, maksudnya menginfakkan hartanya dengan infak yang terbaik, yang bagus, la'ukafiranna ankum, ini balasannya, sungguh aku akan mengampuni dari kalian sayyi'atikum, dosa-dosa kalian, walaudkhilannakum jannatin tajri min tahtiyal anhar, dan sungguh aku akan masukkan kalian ke dalam apa? Surga, surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai yang indah. Surga Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara ba'da dhalika minkum, namun barang siapa yang kufur di antara kalian setelah peringatan tersebut, kufur, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, wal a'yadu billah. Qala al-mufassirun athabahumullah, wa laqad akhadha Allahu al-ahda al-mu'akkad 'ala bani Israil, sungguh Allah Ta'ala telah membikin atau melakukan perjanjian yang dikuatkan atas bani Israil. Maksudnya apa? Perjanjian yang telah tetapkan kepada bani Israil. Apa itu? An yukhlisu lahu al-ibadah wahdah, agar mereka mengikhlaskan di dalam peribadatan murni untuk Allah Ta'ala. Wa amarallahu Musa an yaj'ala 'alaihim 12 arifa, dan Allah telah perintahkan Musa alaihissalam agar menjadikan pada mereka 12 pemimpin, bi'adadi furu'ihim, dengan jumlah apa? Dalam cabang-cabang mereka atau orang-orang mereka. Maksudnya bagaimana? Dijadikan 12 pemimpin. Nah, untuk mereka ya'khuduna 'alaihim al-'ahda, yaitu agar apa? Agar mereka mau menerapkan perjanjian yang sudah disepakati, bisam'i wa ta'ah, dengan mendengar dan mentaati. Mentaati siapa? Bisam'i wa ta'ah lillah wa li rasulih wa li kitabih. Itu perjanjiannya apa? Mendengar dan taat kepada Allah dan rasulnya serta kitabnya. Qala Allah li bani Israel, sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan kepada bani Israel, bayangkan, inni ma'akum bihifzi wa Nasri, bayangkan ini. Aku bersama kalian dengan penjagaanku dan pertolonganku. Karena kebersamaan sini, bagaimana ayat-ayat yang lainnya juga, bukan kebersamaan yang menempel, bukan. Tapi kebersamaan yang sifatnya apa? Nah, pertolongan Allah Ta'ala dan juga pengetahuan Allah Ta'ala, pengawasan Allah Ta'ala. Jadi al-ma'iyah di sini bukan ma'iyah yang sifatnya apa? Menempel. Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai gagal faham ketika dalam ayat ada lafaz wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan bersama menempel. Paham ya? Akhirnya menyimpulkan Allah Ta'ala di mana-mana. Lah kenapa kok di mana-mana? Lah kan Allah Ta'ala sudah mengatakan Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian berada di kamar mandi juga ada Allah, nah gitu kata mereka. Di masjid juga ada Allah, di tempat sampah juga ada Allah, wal'iyadzubillah. Keliru. Kebersamaan di situ apa? Jadi ilmunya dan pengawasannya. Kebersamaan di situ ilmunya dan pengawasannya. Mohon insyaallah ya. Naam, karena apa? Karena kalau dimaknakan kebersamaan menempel itu bahaya sekali. Itu kelompok sesat dari kalangan Ittihadiyah wal apa? Ittihadiyah sama apa kelompok satunya? Hululiyah, Ittihadiyah al-Hululiyah. Ini kelompok sesat yang mengatakan Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Sampai-sampai guru mereka, syekh mereka yang mereka agung-agungkan, Nam al-Hallaj atau yang semisalnya, mereka mengaku sebagai Allah. Paham ya? Ada juga Ibnu Arabi mengatakan ma fil jubah ilallah, tidak ada dalam jubahnya kecuali Allah. Berarti dia mengaku Allah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Karena mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Kalau Ittihadiyah menyatu. Kalau Al-Hululiyah Allah Ta'ala berada di dalam makhluk tersebut. Allah musta'an itu termasuk. Nah barakallahu fikum, perkara yang sangat berbahaya sekali. Nah. Kita lihat di sini. La'in aqamtumus shalah wa'ataitumuz zakah al-mafruudah mustahiqiha, artinya jika kalian menegakkan salat dan menunaikan zakat yang diwajibkan kepada orang-orang yang berhak, wa saddaqtum bi rusuli, dan kalian membenarkan para rasulku, fima akhbarukum bi, terhadap apa yang mereka kabarkan kepada kalian dengan syariat, wa nasartumuhum, dan kalian menolong mereka, wa anfaqtum fi sabili, ini meminjamkan, maksudnya menginfakkan. Jadi kita ngasih pinjaman Allah itu maksudnya kita berinfak kepada Allah Ta'ala. Berinfak karena Allah Ta'ala. Paham ya? Seperti itu. Wa anfaqtum fi sabili, dan kalian berinfak di jalanku, la ukafiranna ankum sayyiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar. Masya Allah. Niscaya kalau kalian menerapkan perjanjian tersebut, sungguh aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawah istananya dan bawah pohonnya, sungai-sungai yang indah. Ada sungai madu, sungai air tawar, ada sungai susu, sungai khamr, masya Allah. Tentunya, yaitu apa? Kenikmatan yang belum pernah kita melihat dari dunia. Kenikmatan yang belum pernah, nah barakallahu fikum, manusia mendengar atau terpetik di benak, di benaknya ketika di dunia. Karena balasan tersebut hanya disiapkan untuk orang-orang yang apa? Orang-orang saleh. Dari kalangan mukminin, orang-orang mukminin, paham ya? Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Ta'ala berkata, "A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Nah, perhatikan, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik pada benak manusia. Maksudnya surga. Nah, barakallahu fikum. Itu surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan paling nikmat adalah surga Firdaus. Surga yang paling rendah saja disebutkan dalam suatu riwayat yang sahihah bahwasanya apa? Nah, lebih bagus, lebih indah daripada 10 kali dunia dan seisinya. Masya Allah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi berikutnya. Faman jahada hadzal mitsaq, dan barang siapa yang kufur menentang perjanjian ini, minkum di antara kalian, faqad adala an tariqil haqq, sungguh orang tersebut telah berpaling dari jalan yang benar, ila tariqid dalal, menuju jalan kesesatan, wal iyad billah. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu haddan mimma dhukkiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dengan sebab perbuatan mereka mengingkari perjanjian, yaitu orang-orang Yahud, kami laknat mereka. Orang-orang Yahud dilaknat. Nah, kenapa dilaknat? Karena mereka mengingkari perjanjian. Ilmu ada tapi enggak mau beramal. Itulah orang Yahud. Beda dengan orang Nasara. Kalau orang Nasara beramal tanpa ilmu. Tapi kalau orang-orang Yahud, ilmu ada tapi tidak mau beramal. Perjanjian mereka tolak, perjanjian mereka ingkari. Nah, kita lihat di sini, waja'alna qulubahum qasiyah, waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka kering. Hati-hati mereka kering, tidak menerima kebenaran. Allahul musta'an. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i, mereka mentahrif, mengubah makna dari lafadznya, atau mengubah lafadz dari tempatnya. Mengubah kalamullah dari tempatnya. Yang diubah apa? Makna-maknanya diselewengkan dari makna yang aslinya. Allahul musta'an. Wa nasu haddan mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Wala tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, dan mereka masih senantiasa terus-menerus berupaya untuk mentahrif dan mengubah kalam Allah azza wa jal. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'fu 'anhum wasfah. Ampunilah mereka dan maafkanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Qala al-mufassirun asabahumullah fa bisababi naqdi haula'i al-yahud li'uhudihim al-mu'akkadah. Dengan sebab karena orang-orang Yahud mereka mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan oleh mereka, yang telah ditetapkan dikuatkan. Taratnahum min rahmatina, ini makna laknah. Taratnahum min rahmatina, kami usir mereka dari rahmat kami. Karena laknah, apa makna laknah? Apa maknanya laknat kemarin? Apa bahasa Indonesianya laknat, maknanya apa? Dijauhkan dan diusir rahmat Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya apa? Antum? Naam ahsantum barakallahu fikum, at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Ta'ala itu namanya adalah laknat. Laknat yang muncul dari Allah Ta'ala. Kalau laknat yang muncul dari sesama makhluk, apa maknanya? Al-akh hamdalah. Apa maknanya? Kan laknat muncul dari Allah Ta'ala, at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Sekarang kalau al-laknah, laknatnya muncul dari sesama makhluk. Si fulan melaknat fulan, fulanah melaknat fulanah. Apa maknanya? Al-akh. Apa? Apa maknanya? Benci. Yang dikit lagi yang pas. Apa maknanya? Antum al-akh. Ewa. As-sabbu wasyatm, celaan dan makian. Celaan dan makian, hanya mencaci dan memaki saja, enggak bisa mengusir, enggak bisa menjauhkan. Paham ya? Tapi kalau laknat yang muncul dari Rasulullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan, Rasulullah melaknat, nah itu mendoakan laknat yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala mengusir dan apa? Menjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat lagi. Wa ja'alna qulubahum ghalidah la tamil lil iman, dan kami jadikan hati-hati mereka itu na'am barakallahu fihum, keras, yang tidak lunak untuk menerima keimanan. Yubaddiluna kalamallahi alladhi anzalahu 'ala Musa, mereka mengubah ucapan Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Oleh karena itu kalau sekarang ada Taurat atau Injil dijual misalkan, katanya ini murni, asli, ori, jangan terpercaya. Jangan percaya dengan ucapan orang tersebut, karena sudah diubah. Paham ya? Sudah diubah. Na'am barakallahu fikum, kita lihat sini. Yubaddiluna kalamallahi alladhi anzalahu ala Musa. Mereka mengubah ucapan Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Sejak dulu sudah diubah, bayangkan. Wa huwa Taurat, itu Taurat. Jadi jangan apa? Jangan tertipu. Yang masih sempurna murni ya Al-Qur'an ini. Paham ya? Walaupun katanya Injil asli ini, langsung stempel dari Nabi Isa misalkan. Kita katakan jangan percaya. Jangan percaya. Sudah diubah. Paham ya? Sudah diubah. Nah, barakallahu fikum. Dan kebanyakan orang-orang yang misalkan taruhlah mereka percaya dengan Injil, itu pun banyak yang mereka tidak menerapkan apa yang ada dalam Injil misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti kisahnya siapa kemarin tuh? Orang Yahud, Yahudi sama Yahudiyah, berzina. Minta dihukumi dengan hukum Islam dan hukum Al-Qur'an. Ternyata Rasulullah menghukumi dengan hukum apa? Rajam. Enggak terima mereka. Pengennya biar mendapatkan keringanan, bohong mereka. Kalau di syariat kami itu kalau orang berzina cukup apa? Dicoreng-coreng wajahnya, kemudian dinaikkan kendaraan, diputar-putar ke kampung, dikelilingkan kampung katanya. Ternyata apa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau termasuk dulunya ulama Yahud ya, tapi udah tobat masuk Islam. Akhirnya dia ngomong, ya Rasulullah, mereka berdusta ya Rasulullah. Akhirnya diminta mendatangkan Taurat. Paham ya? Didatangkan, ternyata setelah dibuka sama orang Yahud yang licik tadi itu, ada ayat rajam ditutup pakai jarinya gini. Tutup ini. Biar enggak nampak. Setelah itu disuruh ngangkat, angkat jarimu. Setelah diangkat, fa'idha bihi ayat rajam. Ternyata ada ayat rajam di situ. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya apa? Mereka pengennya apa? Mengubah gitu loh. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa taraku nasiban mimma dzukira bih, dan mereka meninggalkan bagian apa yang telah dinasihatkan kepada mereka. Falam ya'malu bih, mereka tidak mengamalkan. Wala tazalu ayyuhar rasul tajidu minal yahud khiyanatan wa ghadaran. Dan sungguh wahai rasul, engkau masih apa? Senantiasa akan menjumpai dari kalangan Yahud pengkhianatan dan juga apa? Ghadaran, yaitu ingkar janji. Fahum ala minhajin aslafihim, mereka berada di atas prinsip-prinsip pendahulu mereka. Illa qalilan minhum, kecuali yang sedikit di antara mereka. Bayangkan, orang Syiah Rafidhah, kalau antum ke Yaman sana mungkin dengan teriakan-teriakan mereka, Allahu Akbar, al-maut li Amerika katanya. Al-maut li Israel, al-la'nat al-Yahud. Itu kalau kita telusuri, mereka itu temannya sebenarnya. Temannya, walaupun tidak teriak itu. Kematian untuk orang Amerika. Kemudian laknat untuk orang Yahud. Kemudian apa, kematian untuk Israel, laknat untuk Israel misalnya. Itu semuanya apa, omong kosong. Namanya, kenapa omong kosong? Karena bah-bahnya Syiah Rafidhah itu sumbernya dari orang Yahud atau bukan? Iya, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Paham ya? Walaupun teriak-teriak kayak gitu, tapi semuanya apa? Kerjasama. Allahul musta'an. Untuk mengelabui kaum muslimin. Jarang sekali antum ditanya, misalnya nanya orang Syiah, agama apa? Islam. Itu tak jarang. Islam Syiah biasanya. Atau bahasa Syiah, Islam Syiah. Allahul musta'an. Itu yang terang-terangan ya. Kalau di Indonesia mungkin masih menggunakan at-taqiyah, yaitu menyembunyikan apa? Aslinya. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Fa'fu 'an su'i mu'amalatihim lak, maka maafkanlah terhadap jeleknya muamalah mereka terhadapmu. Wasfa anhum, dan ampunilah. Fa innallaha yuhibbu man ahsana al-'afwa wal-safha ila man asaa ilaih. Dikarenakan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, orang-orang yang memberikan apa? Kebaikan berupa ampunan dan juga maaf kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Wa hakadha yajidu ahlu zaik sabilan ila maqasidihim as-sayyi'ah bi tahrifi kalamillah wa ta'wilih. Demikian pula niscaya akan mendapati yaitu ahlu zaik, orang-orang yang nyeleweng hatinya. Nah, barakallahu fikum, apa? Jalan untuk menempuh dan meraih tujuan-tujuan mereka yang jelek. Mengubah ucapan Allah Ta'ala dan juga menakwilnya. Menakwil tidak sesuai dengan sisi yang benar. Fa in ajazu 'ala at-tahrif wa ta'wil, bayangkan kalau mereka tidak mampu untuk mentahrif dan mentakwil, taraku ma la yattafiq ma'a ahwahi, mereka meninggalkan seluruh yang tidak sesuai dengan apa, hawa nafsu mereka. Min syar'illah, berupa syariat Allah. Alladzi la yasbut 'alaihi, na barakallahu fikum, yang mana apa, yang mana tidak ada yang kokoh di atasnya, illa qalil, kecuali sedikit, mimman asmahullah minhum, yaitu sedikit tersebut dari kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala jaga dan Allah Ta'ala berikan penjagaan kepada mereka. Nasallallahu assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah, innahu waliyudzalik wa qadiru 'alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.